bagaimana lagi mencuri perhatianmu? Suka sama aku. Aku sudah dandan rapi, semprot parfum sana sini. Kurang apa lagi? Dari depan atau tampak? Dari samping atau tampak? Dari mana-mana aku tetap tampak. Lagi bobo atau tampak? Bangun bobo, mau bagaimana juga tetap tampak. Emang lagi cantik sayang, kita cuma temenan. Sungguh ketampanan ini benar-benar menyiksaku. Makin lama makin banyak yang tergila-gila padaku. Tapi hatiku sudah terlanjur tertunduk di hadapanmu. Sia-siakan ketampanan yang hakiki ini. Cantik, cantik sayang, kita cuma temenan.